Konsultasi Syariah. Wajib umroh sekali seumur hidup. Pertanyaan, betulkah umroh wajib sekali seumur hidup? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pendapat yang kuat, umroh hukumnya wajib bagi orang yang wajib haji. Berdasarkan beberapa hadis, pertama, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan Islam dengan sabdanya, yang artinya, Islam adalah engkau bersaksi La ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berhaji, berumrah, mandi junub, menyempurnakan wudu, dan puasa Ramadan. Beliau ditanya, apakah jika saya melakukan semua itu, maka saya muslim? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita wajib jihad? Beliau menjawab, ya, para wanita wajib jihad, bukan peperangan, tapi haji dan umrah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ketiga, Abdullah bin Umar mengatakan, tidak ada seorang pun selain dia wajib berhaji dan melaksanakan umrah. Sahih Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, sesungguhnya umrah ada gandengannya haji dalam kitab Allah, yaitu firman Allah yang artinya, sempurnakanlah haji dan umrah untuk kalian. Sahih Bukhari. Salah satu ulama Syafi'iyah kontemporer, Dr. Muhammad Dib Bugo mengatakan, umrah disebutkan secara bergandengan dengan haji dalam Al-Quran, seperti ayat yang disebutkan, disertai perintah untuk menyempurnakannya. Sementara hukum asal perintah adalah wajib. Ini menunjukkan bahwa umrah hukumnya wajib sebagaimana haji. Ta'liq Sahih Bukhari. Dr. Said Al-Qahtani mengatakan, inilah pendapat yang benar. Berdasarkan banyak dalil syariat bahwa umrah hukumnya wajib sebagaimana haji. Umrah hukumnya wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi orang yang wajib haji. Al-umratu wal-hajju. Demikian, Allahu A'lam.